Karena kita sudah sejak kecil diajari untuk punya setup berpikir sekuler, di mana kita memisahkan agama dengan segala sesuatu yang lain, di mana pertanian, politik, gunung, sungai itu tidak ada hubungannya dengan agama. Maka kalau kita baca Al-Quran juga tidak punya kepekaan-kepekaan yang komprehensif. Jadi kita membaca Al-Fatihah ya tidak mendapat ilmu-ilmu tentang gunung, tentang psikologi, tidak mendapatkan ilmu tentang politik. Padahal di dalam Al-Fatihah saja segala ilmu sampai olahraga ada. Jadi kalau kita mengulang doanya Nabi Yunus, Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, itu kita tidak punya kepekaan-kepekaan yang lebih luas. Padahal kalau kita pegang perusahaan, kalimat itu sangat relevan. Kalau kita menjadi pejabat negara, kalimat itu sangat relevan. Ngurusin kesehatan, kalimat itu sangat relevan. Karena kedzaliman ini bisa muncul di segala bidang kehidupan. Saya harus makan secara kesehatan, tapi saya tidak makan, itu saya zalim. Atau saya sudah harus berhenti makan berdasarkan standar kesehatan, saya masih terus makan, itu juga sebuah kedzaliman. Seluruh aturan main di antara manusia, dari aturan budaya, adat, istiadat, sampai konstitusi negara, sampai polisi-polisi suatu pemerintahan, semua itu berada pada parameter zolim atau tidak zolim atau tidak zolim atau tidak. Sehingga ini kuntu minal zolimin, ini luasnya seberapa tergantung kepada kepekaan kita. Jadi manajemen kezoliman atau kezoliman manajemen itu sesungguhnya sesuatu yang merupakan urusan kita sehari-hari. Jadi kalau kita membaca doanya Nabi Yunus itu, sesungguhnya kita sedang urusan dengan kerusakan kita sedang urusan dengan pemerintah kita sedang urusan dengan BBM, kita sedang urusan dengan BUMN, kita sedang urusan dengan hak rakyat atas tanah, atas air, kita sedang berurusan dengan segala sesuatu, karena ini kuntu minal dholim ini sebuah kesadaran yang mondial, sebuah kesadaran yang seluas-luasnya dan komprehensif satu sama lain. Oleh karena itu, subhanallah, sesungguhnya satu kata, satu huruf, apalagi satu kalimat dari kita, Allah, dari firman-firmannya, sesungguhnya mengandung segala sesuatu yang bisa kita gali untuk memandu manajemen kita agar supaya tidak zalim kepada siapapun, kepada orang lain apalagi, kepada rakyat banyak apalagi. Jadi kalau Anda wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, itu mungkin Anda membutuhkan 10.000 kali, mungkin membutuhkan 100.000 kali, tergantung kepada tingkat semangat Anda untuk mengatasi problem. Begitu kita melihat problem, sesungguhnya kalimat itu berlaku. Apa saja, apa di pasar, di kantor, di jalan, di dalam rumah tangga, atau dimanapun, dia berlaku.